Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, hiduplah dalam Islam dan matilah bersama Islam, dan jangan sampai kematian merenggutmu kecuali kamu sudah dalam keadaan total bersama Islam. Tema khutbah pada hari Jumat ini mengambil hikmah dari surah Fussilat ayat 33 tentang pentingnya deklarasi diri sebagai seorang muslim sejati. Deklarasi diri sebagai seorang muslim sejati. Ya, lawan katanya jangan jadi muslim imitasi. Jangan jadi muslim separuh-separuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Ada tiga poin penting di ayat ini. Yang pertama adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kita ini bicara tiap hari, ngobrol tiap hari, WA-an tiap hari. Tapi pertanyaannya adalah, di balik semua perkataan yang kita perkatakan dari pagi sampai sore, pesan yang kita kirimkan lewat WhatsApp siang dan malam, atau pidato kita di sana sini, mengajar kita di sana sini, orasi kita di sana sini, pertanyaannya, berapa banyak porsi mengajak manusia kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yang paling bergengsi dari semua adalah, dari semua perkataan adalah perkataan yang value-nya mengajak manusia kepada Allah. Ini poin pertama. Coba perhatikan dari semua perkataan kita yang kita keluarkan, tulisan yang kita tulis di media sosial, berapa banyak yang memiliki bobot nilai mengajak manusia kepada Allah atau mencegah manusia dari berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin memilih kata yang terbaik, diksi terbaik, kalimat terbaik yang punya pengaruh besar di dalam hidup ini, tidak ada yang lebih kuat narasinya selain narasi mengajak manusia kepada Allah. Inilah yang membedakan bobot nilai bahasa verbal seseorang dibanding yang lainnya. Inilah yang membedakan nilai tulisan di media sosial seseorang dibanding dengan yang lainnya. Broadcast-broadcast yang kita share, tulisan-tulisan yang kita sampaikan, lelucon-lelucon yang kita ada-adakan, berapa banyak yang mengajak kepada Allah dan melindungi manusia dari berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, barangkali lebih 90% ucapan kita itu tak bermakna mengajak manusia kepada Allah, tidak membentengi manusia dari kemusyrikan kepada Allah, kurang banyak mengajak manusia untuk mencari cinta dan ridhonya Allah, sebelumnya mencari rahmat dan maghfirah Allah. Sebetulnya terlalu banyak tema-tema yang bisa membuat kita menjadi terhormat di mata Allah adalah ketika manusia mengajak Allah. Banyak tema untuk kita sampaikan, agar manusia mencari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Agar manusia mencari ampunan Allah. Dan ini berarti menyelamatkan manusia dari berbagai hal. Mengajak manusia untuk mendapatkan cintanya Allah. Membroadcast hal-hal yang membuat manusia mendapatkan jenjang-jenjang menuju cintanya Allah. Dan yang puncaknya adalah bagaimana mengajak manusia mendapatkan ridhonya Allah, agar dapatkan surganya Allah dan dapat melihat Allah di surganya kelak. Inilah diksi dan narasi paling kuat jika ingin menjadi orang yang punya kekuatan pengaruh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Wa amila salihan. Yang kedua, tentu tidak cukup hanya dengan perkataan, sebab dakwah bil hikmah wal mau'idhah al hasanah, dakwah dengan penuh kebijaksanaan, dakwah dengan perkataan-perkataan yang baik itu kurang kuat dan akan nendang bahasanya gitu. Akan bagus jika diiringi dengan wa amila salihan, dengan amal saleh. Sebab perbuatan adalah esensi dari sebuah perkataan. Dan rahasia sukses Nabi SAW dalam dakwahnya mengajak manusia kepada Allah sebetulnya adalah pada keteladanannya, amal saleh. Kalau kita perhatikan lagi ya, dari pagi sampai siang ini, coba kita perhatikan perbuatan-perbuatan kita, mana yang kita arahkan untuk kepada amal saleh dan mana hanya sekedar rutinitas biasa saja. Ini saya kira saat yang paling tepat, dan mudah-mudahan jamaah rahimakumullah disampaikan usianya ke bulan Ramadan sekali lagi. Semoga sidang jemaah rahimakumullah diampunkan dosa-dosanya semua, dan mudah-mudahan juga sudah mendapatkan rahmatnya Allah sebelum itu, dan mudah-mudahan menjadi orang yang sudah mulai cerdas kembali menata hidupnya dengan amal saleh di bulan suci Ramadan kelak ini. Sekarang kita sudah berada di bulan Syaban, bersiap-siaplah menjadi hamba Allah yang saleh, yang beramal saleh, sehingga digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Yang ketiga, wa qala innani minal muslimin, dan berkata, mendeklarasikan dirinya ingin menjadi muslim sejati, bukan muslim KW, bukan muslim imitasi, bukan muslim separuh-separuh. Jemaah Jumat, saya ingin bertanya kepada Anda, dan Anda cukup menjawab di dalam hati, banyak enggak orang Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi di kepalanya tidak terfikirkan untuk memperjuangkan Islam? Banyak. Banyak. Yang dia pikirkan adalah ya makan, minum, pakaian, kerja, gaji, bulanan, istirahat, karir, beli ini, beli itu, tua, pensiun, mati. Tidak ada Islam untuk diperjuangkan. Saya mau bertanya, banyak gak pejabat-pejabat muslim, baik pemerintahan maupun swasta, yang posisinya tidak digunakan untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk memperjuangkan Islam? Banyak gak? Banyak. Islam tidak akan bisa bangkit dengan manusia seperti ini, apalagi sekarang ini. Sidang jemaah rahimakumullah, kiai saya berkata begini, umat Islam yang hatinya tidak miris dengan kondisi umat Islam belakangan ini, yang Qur'annya dinistakan, yang nabinya dinistakan, yang Indonesianya dikafirkan, kalau dia tidak miris hatinya, kiai saya bercanda, kayaknya perlu disunat lagi tuh hatinya itu. Maknanya kelelakian dia sebagai seorang muslim sejati diragukan sebetulnya keislamannya. Diragukan keislamannya. Sebab Islam tidak akan pernah bisa jaya, jangankan jaya, bertahan pun tidak bisa dengan lelaki seperti itu. Kenapa banyak orang-orang Islam yang dalam pikiran tidak untuk membawa Islam? Kalau pergi perjalanan dinas, perjalanan bisnis, betul-betul untuk dinasnya, betul-betul untuk bisnisnya. Tidak ada la ilaha illallah. Tidak ada gila Islam dipertahankan. Bahkan untuk uang dan karir, dia jual Islamnya. waliyadzubillah. Memalukan, sungguh memalukan dari kacamata surah Fussilat ayat 33 ini. Uman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Silakan bekerja apa saja, tapi tinggalkan pekerjaan itu kalau di situ kamu tidak bisa menegakkan Islammu. Silakan cari gaji sebesar apapun kau cari, tapi jangan ambil gaji sebesar apapun kalau di situ kamu tidak bisa menegakkan Islammu. Persoalannya adalah karena banyak orang Islam tidak kenal barangkali dengan Islamnya, sehingga tidak cinta pada Islamnya dan tidak bangga pada Islamnya, boro-boro menyebarkan Islamnya. Ini menjadi persoalan karena mungkin sejak kecil di rumahnya memang orang tuanya tidak mendidik anaknya untuk terikat pada nilai-nilai Islam. Nah, ini saya katakan begini, mungkin di sini ada guru, pastinya banyak orang tua, dan mungkin menjadi kakak bagi adik-adiknya. Inilah saat dimana kita harus menanamkan tiga hal pada diri kita. Keluar dari sholat Jumat ini, hadirin sedang Jumat, punya tiga prinsip mendasar dari surah Fussilat 33. Saya akan menjadi orang yang akan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menggambarkan, barang siapa bisa menjadi perantara hidayah bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan balasan sebanyak orang-orang yang mendapat hidayah. Falahu ajru mithla ujuri man ihtada ilaih mithla ujurihim. Kita berhasil mengajak manusia mendapatkan hidayah Allah, dan kita menjadi brokernya, kita menjadi perantaranya Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi mediator Allah sehingga orang mendapatkan hidayah, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak yang orang dapatkan itu, dan pahala orang itu tidak terkurangi sedikit pun karena kita mendapatkan balasan dari dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amila salihan. Pemilihan kata harus bagus, tetapi yang lebih bagus lagi adalah dengan amal saleh, perbuatan kita hari demi hari. Berpikirlah sebelum beramal, berilmulah sebelum beramal, supaya pekerjaan yang kita lakukan adalah masuk dalam kategori amal saleh. Kalau benar, bukan benar menurut kitab, tapi benar menurut Allah dan Rasulnya. Kalau pekerjaan itu bergengsi, bergengsi bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Kalau itu mulia, bukan mulia menurut kita dalam pandangan kedunia, tetapi menurut Allah dan Rasulnya. Apalagi sekarang, ini yang ketiga. Dibutuhkan muslim-muslim sejati, bukan muslim-muslim yang imitasi. Begini saudara-saudara, coba lihat belakangan ini. Memang miris melihat situasi persidangan penista agama. Ya, yang miris-miris, yang enggak ya enggak ya, gitu kan situasinya. Bayangkan, saya yakin ini juga jaksanya juga muslim kan. Harusnya kalau hakim menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa, ya harusnya terima kasih. Tapi justru sekarang jaksanya yang banding, enggak rela kalau tuntutannya melebihi daripada tuntutan dia. Ini menarik sekali. Padahal jaksa dalam kasus ini adalah mewakili umat Islam yang tersakiti akibat penodaan agama. Tapi usut punya usut, analisis saya, rupanya ini ada yang menginginkan pasal 156A penodaan agama, dan jaksa tidak menginginkan itu jaksanya, tetap di pasal 156 saja. Artinya ini penghinaan terhadap golongan. Padahal tidak ada fakta persidangan sama sekali yang mengatakan ini ada menghina golongan ini, menghina kelompok ini, enggak ada. Yang ada cuma dua, yang mengatakan penodaan agama dan yang mengatakan tidak ada penodaan agama. Jadi sebetulnya di sini masalah agama. Maknanya adalah bahwa ada yang tidak terusik ketika agamanya kemudian dinistakan. Orang seperti ini biasanya terusik kalau harga dirinya yang diganggu, dan dia berani mati hanya untuk harga dirinya. Ini orang yang tidak punya nilai keislaman. Rasulullah tidak punya teori itu. Kalau dirinya dihinakan oleh Yahudi, dilempar kotoran oleh Yahudi, Rasul punya rumus idfa billati hi ahsan. Itu ayat 34 itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan yang paling baik kalau harga dirimu. Tapi kalau sudah soal Al-Quran, kalau sudah soal agama, no way. Bahkan peperangan dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW untuk mempertahankan Al-Quranul Karim, untuk mempertahankan agamanya sampai tetes darah pun habisan. Tapi kalau soal harga diri pribadi, kita ini cuma bangkai nantinya yang terbuat dari air hina. Sekarang tanya pada diri Anda sebagai seorang Muslim. Anda sebagai seorang Muslim nih sekarang lebih tersinggung mana ketika harga dirimu dihina, bapak dan ibumu dihina, atau agamamu dan Quranmu dihina? Mana yang lebih sakit? Ini menunjukkan kualitas keislaman kita. Apakah sejati atau imitasi? Apakah selera kita sesuai dengan selera Islam atau masih dalam selera-selera budaya jahiliyah kita? Yang kedua, menyakitkan. Umat Islam bergerak dengan cara damai, dituduh intoleran, anti NKRI, anti kebinekaan. Padahal umat Islam tidak pernah menghunuskan pedang sebagaimana orang-orang Kristen di Manado yang sampai ke bandara, bahkan ke bawah pesawat. Mereka tidak disebut apa-apa. Tapi anehnya, banyak yang umat Islam itu dengan berkata atas nama toleransi, biarlah gitu. Ya, kelihatannya bijaksana, tapi sebetulnya perlu diperiksa itu kelamin keislamannya. Sudah disunat atau belum itu? Umat Islam menyalurkan semua aspirasinya secara konstitusional, tapi dituduh anti kebinekaan, rasis, bahkan sampai ke tingkat makar. Gampang sekali menangkap ulama. Tetapi mereka-mereka di Kalimantan Barat yang mengusir rombongan membawa senjata sampai ke bawah pesawat, intinya saya pikir ada yang salah di negeri yang sedang diuji ini. Di negeri yang sedang diuji kebinekaannya ini. Dan sepertinya ada yang salah dalam memandang Islam dan umat Islam di Indonesia ini. Whatever, umat Islam tersudutkan dan terpinggirkan, penyebabnya adalah karena orang Islamnya yang memang tidak care dengan agamanya, tidak mencintai agamanya barangkali. Dan pada kesempatan berbahagia ini, saudara-saudara, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-islam fa'idha utagayna al-izzata bi-ghairihi adhalanallah. Kami, kita semua adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, dan jika kita mencari kemuliaan di luar Islam, kita akan hina. Kita akan hina. Alhamdulillah, kekuatan Islam dibanding kekuatan yang lain adalah satu, tauhidnya. Kita hanya menyembah Allah, tidak punya banyak Tuhan. Cari agama di muka bumi yang masih memelihara kemurnian, satu-satunya penghambaan kepada Tuhan yang satu. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, tiga, atau banyak, walaupun aku berketuhanan yang Maha Esa, pasti kacau itu. Dan akalnya juga pasti bermasalah. Kekuatan Islam yang kedua adalah tentu dari kitab panduannya, Al-Qur'annya yang suci sampai hari ini murni, tidak ada sisipan, susupan, tidak ada distorsi di dalamnya, bahkan tidak ada yang meragukan sedikit pun di dalamnya. Kekuatan Islam yang ketiga adalah sang Nabi, satu-satunya agama yang masih mengakui nabinya manusia cuma Islam. Selain Islam, nabinya yang tadinya manusia tiba-tiba jadi anak Tuhan. Nabinya yang tadinya manusia tiba-tiba jadi titisan darah dewa. Nabinya yang tadinya manusia tiba-tiba menjadi keluarga Tuhan yang paling dekat. Keberuntungan kita adalah ketika kita melihat Nabi sebagai seorang manusia biasa, sehingga tidak ada pengkultusan kecuali dia adalah panutan kita semua. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi adalah maksum ketika menyampaikan risalah kepada kita semua terjaga. Ada banyak kekuatan-kekuatan Islam dengan nilai, misalnya universalitasnya, kasih sayangnya, kesempurnaan syariatnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Mengedepankan kasih sayang itu adalah ciri Islam. Cuma memang tentu dalam dakwah ada tempatnya. Kapan konfrontatif, kapan kompromistik. Enggak semua harus diselesaikan dalam meja perang. Bisa dalam meja-meja perundingan. Indonesia ini sebetulnya harus berterima kasih kepada umat Islam. Dan siapapun yang menjabat di negeri ini, kalau bukan karena besarnya toleransi umat Islam dan berpegang kepada Islam, hancur negara ini. Kita lihat siapa yang anti kebinekaan sesungguhnya. Kita lihat siapa yang anti NKRI sesungguhnya. Siapa yang lihat, kita lihat sekarang siapa yang rasis sesungguhnya. Siapa yang radikal dan siapa yang makar sesungguhnya. Kasus apa, Habib Rizieq dengan Firza misalnya. Saya berharap apa namanya Anina Mouse, ya, yang dituduh dia menyebarkan, dia bikin klarifikasi, bukan kami. Gampang bagi dia untuk mengatakan siapa penyebar fitnah ini sesungguhnya. Ini sebetulnya tujuan utama, ujung dari kasus ini semua adalah pembusukan, pembunuhan karakter. Saudara-saudara, itu biasa. Dulu ketika perang Bani Mustalik terjadi, pasukan Rasul menang, si kafirin gak bisa melawan secara militer. Apa yang dilakukan oleh Yahudi, musuh Islam? Keluarga Nabi kan yang dituduh berselingkuh, Aisyah dengan Abu Sufyan. Gak berani head to head secara militer, secara fisik gak berani. Yang dituduh adalah, difitnah adalah keluarga Nabi. Kita sayang negeri ini, kita gak mau negeri ini gaduh. Kita ingin semua diselesaikan secara hukum, bukan dengan cara-cara fitnah seperti ini. Tapi untuk umat Islam, saya ingin sampaikan, Allah sudah perintahkan kepada kita, sesama muslim harus menjaga kehormatannya. Jangan menghinakannya. Jangan ikut mencemarkan nama baik ini. Semua harus dibuktikan di peradilan nanti. Tapi dengan cara-cara yang tentu tidak merekayasa hukum. Hukum harus berkeadilan, hukum harus bermartabat. Sampai hari ini saya cuma ingin katakan, perjuangan kita menegakkan hukum yang berkeadilan, umat Islam ini masih berat. Masih berat. Tetapi saya yakin, saya yakin-yakinnya, sebelum saudara-saudara umat Islam yang di sini terlambat bergabung sama Islam yang sejati, jangan hanya menjadi penonton dan menjadi muslim imitasi. Insya Allah Islam akan dimenangkan di Indonesia karena Allah sudah turunkan keadilannya. Dan roda keadilan sedang berjalan, dan saya yakin Allah sendiri shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Saya yakin itu. Allah pasti penuhi dan benarkan janjinya. Dan Allah pasti tolong dan menangkan hambanya. Allah pasti menangkan dan kuatkan tentaranya. Dan Allah bisa perangi semua musuh-musuh politiknya. Perangi semua musuh-musuh kekuasaannya dengan sendirian. Tidak perlu bantuan kita. Saya mau bilang kepada teman-teman Laskaris, beradalah di belakang roda keadilan Allah yang sedang berputar di Indonesia ini. Jangan cari panggung, karena kamu akan tergilas oleh roda keadilan Allah itu sendiri. Jangan emosi, karena kamu yang akan terbakar, karena kamu bersinggungan dengan roda keadilan Allah yang sedang berputar sesuai dengan kehendaknya. Jangan terprovokasi, Karena Islam masuk Indonesia sejak awal bukan dengan pedang. Bukan. Islam sejak awal masuk di Indonesia ini dengan damai. Jangan sok menjadi mujahid pejuang di hadapan kondisi seperti ini. Saya mau bilang tegas-tegas, jangan sok jagoan. Saran saya berada di belakang roda keadilan dan bergeraklah secara konstitusional. Jangan terpancing dengan provokasi-provokasi yang menginginkan kekuasaan sesaat mundur. Umat Islam akan dikorbankan untuk kepentingan mereka yang haus pada kekuasaan. Dan gerakan Islam kali ini tidak bertujuan untuk haus pada kekuasaan. Tahan diri. Ini bagi yang mau nurut pada qiyadah. Kalau tidak, silakan jalan sendiri. Kamu akan digilas dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Islam yang dia menjadi penonton, ya Anda perlu berhitung, perlu menengok hati Anda lagi, perlu disunat lagi apa enggak itu hatinya. Karena kelaminnya belum jelas. Pada kondisi seperti ini, ketika umat Islam sedang dihinakan dan Islam sedang dihimpit dan kalian diam, terutama kepada para pemudanya. Sebagai penutup, tidak pernah ulama di Indonesia ini mengangkat pedang kecuali mengusir penjajah. Tidak pernah pemimpin-pemimpin ulama Islam selama ini membela Indonesia kecuali mengangkat pedang, mengangkat pedang untuk mengusir penjajah. Dan Islam, umat Islam di Indonesia sejak awal bukanlah orang-orang yang memaksakan kehendak Islam agar semua masuk Islam, tidak ada itu. Bahkan Islam tidak mengajarkan itu. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Kenapa umat Islam tidak perlu memaksakan kehendak kalau kita harus berdakwah? Tidak perlu maksa, enggak perlu dipaksa-paksa karena qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Yang lurus sudah jelas, yang sesat juga sudah jelas. Kalau kita ajak mereka pada kebaikan tidak mau, la ikraha fiddin. Saya kira sudah jelas apa yang saya tanamkan pada kesempatan ini. Sebab ini juga mungkin akan disiarkan kemana-mana khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan menjadi panduan dan umat Islam tetap menjaga ukhuwah Islamiyahnya, tetap menjaga persatuannya dan menjaga persatuan Indonesia, tetap tidak rusuh, tetap tidak makar, tetap tidak sok jago dan menjadi yang waras di negeri ini di tengah orang-orang yang sudah mulai tidak waras. Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Tapi jangan kemudian ruh jihad itu mati. Jangan kemudian izzah Islam itu kemudian kendor. Tetap maju. Ini bedanya orang yang marah dengan orang yang melawan. Kalau marah belum tentu berani melawan. Marah belum tentu punya strategi dalam melawan. Ini bedanya. Dan umat Islam saya sarankan sekarang yang dari sebuah kerumunan berusaha menjadi sebuah barisan. Dan barisan Islam akan kuat di Indonesia ini karena bunyanul marsus, kalau umat Islam mau terikat pada fatwa ulama, kalau umat Islam mau tunduk pada kepemimpinan informal ulama, dan yang ketiga, kalau umat Islam menjaga dan memuliakan majelis-majelis ilmu dan berjalan bersama majelis ulama Indonesia, insyaallah akan rapi barisan kita, kuat kita, dan pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam, ucapkan baik-baik. Kamu akan menjadi orang yang mulia bersama Islam kalau kamu punya prinsip aish kariman amut syahidan. Kalau pilih hidup, hiduplah dengan cara mulia. Kita pasti mati. Pilihlah mati dengan cara sebagai syahid. Setelah itu, silakan jalani hidup. Insyaallah akan mulia dunia akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in